Soalan nombor 9, Ibu Darman. Bismillah, terima kasih kepada moderator, sahabat-sahabat panel sidang hari ini, tuan-tuan puan sekalian. Sebelum saya nak menjawab soalan itu, saya akan bagi dengan ringkas saja. Saya nak respon sebab pusingan pertama saya membiarkan Ustaz Zamihan mengulas soal hadithun nas lima yang arifun. Saya membiarkan dia ulas. Pusingan kedua dia ulas lagi. Jadi saya nak kena jawab. Saya quote pernyataan Ustaz Mku, jangan literal dan jangan jumud. Hadithun nas lima yang arifun. Kalau dilihat, Ibn Hajar dia boleh mengulas, mengaitkan kenyataan Ali bin Abi Talib itu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Contoh. Okay, fine. Bagaimana pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang meletakkan athar Ali bin Abi Talib, hendaklah kamu komunikasi dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, itu di dalam bab berkenaan dengan mentaati pemerintah. Bagaimana pula dengan Imam Malik bin Anas juga meletakkan athar itu di dalam topik sifat, ayat sifat. Abu Yusuf meletakkan dalam gharaib. Jadi janganlah sempit sangat. Saya bagi can, pun dia balun lagi. Okey, sejauh. Clear. Itu satu. Yang kedua, isu soal, dia tanya soalan. Soalan tadi soal Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini soalan saya paling bosan sekali. Sorry. Saya paling bosan dah tak berkenaan dengan tanya pun. Cuma saya nak respon lah bila dah tanya. Okey, saya nak jadikan lagi. Mereka ambil banyak tak cik ya. Pasti-pasti ya. Ada orang lain? Oh, ada cara lagi. Soal Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah, Ustaz Zamihan daripada pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertubuhan. Jadi kalau orang timur lagi satu pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah peringkat negeri Perak, maka mereka ada Ahli Sunnah wal Jamaah juga. So, jangan menggunakan soal nama pertubuhan itu seolah-olah saya tak sentuh Ustaz Zamihan. Sebab saya tak suka kita berbicara, kita menyentuh peribadi. Saya nasihat diri saya dan kita semua sebagai penulis, janganlah kita berbicara atas mentah ni. Kita korek buat peribadi orang. Kelemahan, kekurangan manusia semua ada. Saya ada kekurangan. Kalau kita menyentuh peribadi, tak sikap hak istilah hati ni. Tak sikap. So, soal apa ni, isu dikaitkan apa ni sifat 20, isu tauhid 3 ni, ini dikaitkan dengan soal Wahabi dan Sunnah Jawa. Sebenarnya isu ni isu yang sangat ilmiah dan akademik perbincangannya. Ya, saya buka dada, melapangkan dada mengatakan ada ekstremisme dalam Wahabi pun ada, dalam orang yang mengaku pun ada di seluruh jemaah. Awak tak ada ekstremisme daripada kalangan Asy'ariyah ke? Tak ada ke? Itu yang daripada Baling, yang Ustaz Lutfi yang pergi berjuang di Syria, mereka terlibat dengan ISIS di Syria. Mereka mengaji sifat 20 di pondok mereka. So, adakah kita nak kata siapa-siapa semua mengaji sifat 20 di pondok merupakan mereka yang berpemikiran ekstremisme? Tak boleh macam tu. Jangan bersifat pukalisme. Ini masalah. Bukan. Tak boleh. Saya katakan, okay, fine. Tak ada masalah. Mereka di ISIS sana, mereka ada mengaji buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Tapi adakah dengan buku tersebut menjadikan mereka ekstrem? Adakah dengan tulisan tersebut menjadikan mereka ekstrem? Sejauh mana kajian dan dapatan yang kita buat? Saya nak quote Al-Imam Musyafi'i. Al-Imam Musyafi'i antara pandangan dia yang tegas dan keras dalam soal apa? Allah memerangi orang kafir. Al-Imam Musyafi'i satu-satunya ulama, Ahli Sunnah wal Jamaah yang keras, dia kata Allah memerangi orang kafir adalah kerana kekufuran. Keras tu. Dan ia ditolak, bukan kata ditolak dengan cara kasar, tetapi dibahas secara ilmiah oleh ulama-ulama lain. So adakah kita nak kata Imam Syafi'i ini, oi, Imam Syafi'i ini ekstrim, menghukum orang kafir ini kerana kekufuran, kita perangi dia? Tak, kita lihat lagi statement Imam Syafi'i yang lain. Quoting-quoting dia yang lain, statement dia yang lain yang banyak mengulas soal samahatul Islam, keterbukaan, kasih sayang, hormat, pembahagian kufur dan sebagainya. Demikian juga statement Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan kita quote yang dekat. Dia kata perangi orang kafir. Ha, ini ekstrim. Quote lah semua. Baca semua tulisan Ibnu Taimiyah, rahimahullah.